segala cita. Betapa suka hati terasa, tiada dapat ku melukiskannya. Kini harapan tercapai sudah. Bila segalanya terlaksana, takkan ku lupa budi jasamu. Walaupun sampai akhir hidupku, akan ku bawa hingga di pusara. Itulah janji hati suciku, sekedar balas jasa untukmu. Tanda terima kasih dariku yang ku sampaikan di dalam lagu. Itulah janji hati suciku. Bila segalanya terlaksana, takkan ku lupa budi jasamu. Walaupun sampai akhir hidupku, akan ku bawa hingga di pusara. Itulah janji hati suciku, sekedar balas jasa untukmu. Tanda terima kasih dariku yang ku sampaikan di dalam lagu. Itulah janji hati suciku.